Kita rapihin yuk. Tapi mah, nanti dapat harta karun seperti ini loh. Buskuat walu. Wah, ada lagi. Iya. Ada lagi. Baru Biskuat Bolu. Dengan kandungan bergizi, lezat krim coklatnya, dengan 9 vitamin dan 6 mineral. Enak mah, aku nangin juga. Baru Biskuat Bolu.